Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali naam pelajaran kita dari pembahasan yang telah kita ambil dari kitab Aunul Hadis Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih, bahwasanya di antara keutamaan orang yang sakit akan dituliskan bagi mereka pahala, catatan amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya telah dia kerjakan, dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Sehingga meskipun orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan suatu macam penyakit sehingga dia tidak bisa mengerjakan amalan soleh, tidak bisa mengerjakan amalan ibadah yang biasanya dia lakukan ketika sehat, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ambil dua hadis dari bab ini. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya, itu hadis yang ke-502. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qurrah ibn Habib qala haddatsana Iyas ibn Abi Tamimah an Atha ibn Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'atil humma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ib'athni ila athari ahlik indak fab'athaha ila al-ansar fabaqiyat alaihim sittata ayyamin wa layalihinna fashtadda dhalika alaihim fatahum fi diyarihim fashaqaw dhalika ilaihi faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran daran wa baitan baitan yad'u lahum bil afiyah. Falamma raja'a tabi'athu imratun minhum faqalat walladhi ba'athaka bil haqq inni laminal ansar wa inna abi laminal ansar fad'u Allah li kama da'awta lil ansar qala ma syi'ti in syi'ti da'awtu Allah ayyu afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah qalat bal asbir wala aj'alul jannata khatara. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Qurrah ibn Habib, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibn Habib, qala haddatsana Iyas ibn Abi Tamimah, telah menghabarkan kepada kami Iyas ibn Abi Tamimah, an Atha ibn Abi Riyah, an Atha ibn Abi Rabah, dari Atha ibn Abi Rabah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala, beliau mengatakan, beliau ketika itu mengisahkan tentang suatu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit demam. Al-humma, penyakit demam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa penyakit demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang demikian. Ini adalah hadis yang kita fahami secara hakiki. Dia datang secara hakikatan. Naam, penyakit demam tersebut betul-betul datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya ketika kita membaca hadis-hadis yang demikian, naam, jangan sampai hilang pada pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Naam, sebagaimana Allah Ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata bahwasannya yang membuat kami berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah membuat berbicara segala sesuatu. Nanti ketika di hari kiamat, kulit, demikian juga 6 anggota tubuh manusia yang mana sebelumnya dia tidak bisa berbicara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka semua bisa berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan sebuah batu di kota Makkah, kana yusallim alayya idza marartu alayhi. Sebuah batu ketika aku lewati, maka dia mengucapkan salam kepadaku. Dia naam benda mati, akan tapi bisa berbicara, bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh naam benda hidup. Demikian pula disebutkan di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar yang baru oleh seorang dari Ansar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke mimbar tersebut yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah itu bersandar di atas pohon naam sebatang pohon kurma. Ketika batang pohon kurma tersebut ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'innulahu aninas sabi, maka dia menangis merengek naam seperti rengeannya seorang bayi karena sedih ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah. Maka hadis-hadis yang demikian adalah hadis yang benar nyata secara hakiki, kita imani sebagaimana zahirnya, fala yatasyaghal naam bitta'wilat allati la hajata ilaiha. Tidak perlu kita menyibukkan diri dengan menakwil-nakwil kepada makna-makna yang terkadang makna tersebut bisa merusak naam hadis. Tidak perlu kita takwil naam bahwasanya Nabi SAW diserang penyakit demam. Tidak, akan tapi al-humma, penyakit demam tersebut betul-betul datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, demam tersebut mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ib'asni ila athari ahlika indak. Ib'asni ay arsilni, utuslah aku kepada athari ahlika indak, ay aulahum wa afdaluhum, kepada keluargamu, orang-orang yang terdekat di antara dirimu yang paling utama di sisi di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Naam, sehingga penyakit demam tadi mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, utuslah diriku kepada manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia di sisi sisimu. Qala fa ba'athaha ilal ansar, maka naam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus penyakit demam tersebut kepada kaum Ansar, kepada kaum Ansar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka? Naam, ursilat ilaihim litamhis wat takfir. Diutus penyakit demam tersebut kepada kaum Ansar supaya menjadikan naam penyakit tersebut menjadi pensucian bagi mereka dan penghapusan dosa bagi mereka semua orang-orang Ansar. Sehingga di dalam hadis ini juga mengandung tentang keutamaan mereka sahabat Ansar yang telah dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang Ansar itu adalah manusia yang paling dekat dan paling mulia di sisi Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Nabi Shallallahu Wasallam juga pernah mengatakan al Ansaru syi'arun wan nasu disarun, bahwasanya kaum Ansar itu seperti pakaian dalam yang melekat dengan tubuh karena dekatnya. Wan nasu disar, dan manusia itu seperti pakaian luar atau selimut, tidak dekat dengan tubuh. Itu menunjukkan tentang kedekatan mereka kaum Ansar dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi lebih mengutamakan mereka dan mereka pun memiliki keutamaan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus penyakit demam tersebut kepada mereka adalah supaya menjadi penghapus dosa bagi mereka dan sebagai pembersih bagi mereka semua. Qala fa baqiyat alaihim sittata ayyamin wa layalihinna. Maka penyakit demam tersebut berada di sisi mereka itu selama 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam mereka kaum Ansar ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah uji dengan adanya penyakit demam sehingga mereka semua sakit. Fashtadda dzalika 'alaihim, bahkan setelah 6 hari 6 malam hal tersebut menjadi berat atas mereka, menjadi terasa berat. Li'annal huma hina yatulu 'alal insan yashtaddu 'alaihi wa yu'assiru fi jami'i badani. Karena penyakit demam ketika menimpa seseorang itu akan terasa apa? Terasa berat. Demikian pula akan memberikan pengaruh di seluruh badannya. Qala fatahum fi diyarihim. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di rumah-rumah mereka. Nabi SAW menjenguk mereka, mendatangi mereka satu-satu di rumah-rumah mereka. Fasyakau zalika ilaih. Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu, mengkhabarkan tentang penyakit yang menimpa mereka. Dan penyakit tersebut telah lama mereka rasakan. Fasyikayatuhuna. Maka pengaduan yang disebutkan oleh mereka orang Ansar di sini mutadamminatun makna talabid du'a minhu sallallahu alaihi wasallam bisyifa. Maksud dari mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan. Ya, mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam supaya didoakan dengan kesembuhan, supaya diberikan al-afiyah. Maka di sini boleh ketika seorang yang sakit dia mengadu, mengkhabarkan apa yang sedang menimpa dirinya hanya ala wajhil ikhbar, hanya sekedar mengkhabarkan, la ala sabilil jazak wat tasakhut, bukan menyebut mengadukan penyakit yang sedang dia derita itu karena marah atau tidak ridha dengan penyakit yang sedang menimpanya. Ketika ala sabilit tasakhut, marah tidak terima dengan takdir, maka ini yang tidak diperbolehkan. Qala faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran daran wa baitan baitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi mereka, masuk ke rumah mereka satu persatu, wa baitan baitan, satu rumah ke rumah yang lainnya dari mereka semua kaum Ansar, menjenguk mereka, memberikan nasihat supaya sabar dan ihtisabul ajr, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'u lahum bil afiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dengan al afiyah, dengan kesembuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, menjenguk mereka dan juga mendoakan mereka dengan kesembuhan, yang mana ini menunjukkan tentang mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelemah lembutan yang ada pada mereka, yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaktafi bidu'ain am li jami'il musabina bil huma wa huwa fi makani. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan doa yang umum untuk seluruh kaum Ansar yang tertimpa dengan penyakit demam tadi dalam keadaan beliau di rumahnya. Beliau tidak mencukupkan dengan doa yang umum untuk semuanya di rumah, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka satu persatu dari rumah ke rumah dari sahabatnya kaum Ansar dan mendoakan masing-masing mereka dengan al-afiyah atau kesembuhan. Maka di dalam lafaz ini pula terdapat tentang keutamaan tauhid, karena sungguhnya al-afiyah, kesembuhan itu tidaklah diminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan ke kita ketika dia meminta kesembuhan yang mana al-afiyah itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya, "Sallallahu al-afiyah, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah." Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan kepada Sa'ad, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah untuk sahabatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Allahumma isfi Sa'dan. Sehingga mereka para anbiya sekalipun para nabi dan rasul tidak memiliki yang namanya al-afiyah, kesembuhan, sehingga tidak boleh diminta kesembuhan tersebut selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala falamma raja'a tabi'atu imra'atun minhum. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam raja', setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari mengunjungi para sahabatnya kaum Anshar di rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka sakit, tertimpa musibah penyakit demam dalam waktu yang cukup lama, kemudian Nabi SAW kembali. Dalam perjalanan kembalinya tersebut, tabi'atu imra'atun minhum, ada seorang wanita minhum, ayat dari kalangan kaum Anshar, tabi'athu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ai demi Allah, karena yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-haq, ai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam lafaz ini juga menunjukkan bahwasanya al-qasam, bersumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Seperti lafaz yang diperbolehkan juga, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqalat, wanita dari kalangan Anshar tadi, setelah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada beliau, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, inni laminal Anshar wa inna abi laminal Anshar. Sesungguhnya aku termasuk dari kaum Anshar dan ayahku juga termasuk dari golongan kaum Anshar." Mengapa dia mengatakan demikian? Dia sampai bersumpah mengatakan, betul-betul aku ini dari kalangan kaum Anshar, ayahku juga dari kalangan kaum Anshar, aku tinggal di tengah-tengah mereka. Ka'anna Nabi SAW fatahu ayadkhula baitaha, Allahu a'lam. Jadi seakan-akan Nabi SAW ketika itu terluputkan darinya untuk memasuki rumahnya. Terlewatkan oleh Nabi SAW rumahnya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam belum sempat masuk ke rumah wanita dari Anshar tersebut, karena padahal telah disebutkan sebelumnya satu rumah demi rumah, satu dengan yang lainnya, seluruh kaum Anshar semuanya dimasuki oleh Nabi SAW, dijenguk dan diudahkan. Dan qadarullah, Allah alam, rumah dari kaum wanita Anshar ini terlewatkan sehingga dia menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fad'allaha li kama da'awta lil Anshar. Kemudian dia meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, berdoalah kepada Allah taala untukku, kama da'awta lil Anshar, sebagaimana engkau berdoa untuk kaum Anshar, untuk orang-orang Anshar. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'ma syi'ti, terserah padamu, terserah pada dirimu. In syi'ti da'autullaha ayyu afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepada wanita tersebut dua pilihan. Naam, pilihan yang pertama, in syi'ti da'utullaha an yu'afiyaki, jika engkau ingin, jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala menyembuhkan dirimu. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau diberikan kesembuhan dari penyakit yang menimpa dirimu. Dan pilihan yang kedua, wa in syi'ti sabarti walakil jannah, dan jika engkau ingin, engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita Ansar tersebut. Yang pertama, naam, kalau kau mau, ya aku doakan, aku mintakan kesembuhan al afiyah untukmu. Kalau yang kedua, kalau tidak, naam, aku tidak mendoakan untukmu, cukup kau bersabar, naam, menerima musibah penyakit tersebut, ihtisabul ajr, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya engkau mendapatkan surga. Naam, mendapat apa? Jaminan surga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat apa jawaban dia, wanita Ansar tersebut. Qalat, maka dia menjawab, bal asbir, bahkan aku akan bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala aj'alul jannata khataran, dan aku tidak akan menjadikan surga itu sebagai khataran, sebagai perkara yang berbahaya, yaitu surganya tidak mau naam dijadikan perkara yang tidak terjamin untukku. Naam, khataran, perkara yang membuat sesuatu yang untuk dicoba-coba. Tidak, aku tidak mau menjadikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum pasti. Naam, maka aku akan memilih untuk aku bersabar, dan surga itu sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga diambil faedah dari ucapan seorang wanita Ansar tersebut. Kalimat yang dia ucapkan ini menunjukkan tentang kamalil fikh wa azimil fahm wa jamilin nushilin nafs, tentang kesempurnaan pemahamannya dan kesempurnaan fikihnya, keagungan pemahamannya dan pilihan yang bagus yang dia pilih untuk dirinya. Karena apa? Dia memilih al-jannah dhaminan laha. Dia memilih surga itu sebagai sesuatu yang telah terjamin untuk dirinya. Siapa yang menjamin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh mereka para ulama, in kuntum khatiran bisyai fala tukhatir bidinik. Naam, sehingga ketika engkau mukhatiran bisyai, mencoba-coba sesuatu yang belum pasti atau membuat tantangan, fala tukhatir bidinik, maka engkau jangan mencoba-coba dengan agamamu, membuat tantangan itu dengan agamamu. Kalau urusan dunia itu masing-masing dari kita diperbolehkan selama yang dia mampu. Misal dia mencoba dengan hartanya, mau digunakan untuk berdagang. Dia belum tahu berdagang apakah dia nanti mendatangkan keuntungan atau malah rugi, hartanya hilang. Naam, ini perkara dunia, masing-masing diperbolehkan untuk memilih. Tapi dalam urusan agama, maka jangan jadikan agama itu sebagai khataran, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang tidak ada jaminannya. Naam, sehingga wanita Ansar tersebut tidak mau dia memilih didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan surganya belum terjamin. Padahal apa boleh dia meminta al-afiyah, meminta kesembuhan. Ini perkara yang diperbolehkan dalam keadaan dia ketika itu butuh, dalam keadaan sakit, ditimpa dengan demam. Boleh dia meminta al-afiyah. Tapi kalau dia meminta al-afiyah, kesembuhan, surganya tidak terjamin. Belum dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia memilih naam untuk agamanya, untuk dirinya dengan pilihan yang tepat. Dia bersabar menimpa atas musibah yang menimpa dirinya. Dia ihtisabul ajr dan menjadikan surganya adalah perkara yang sudah terjamin. Dan diambil faedah juga dari perkataan wanita tersebut, at-tahdzir minal mukhatarati bid-din aw at-tahdzir min hali katsirin minan nas alladziina yukhatiruna bidinihim yaf'aluna umuran taj'alu dinahu ala khatar wa hadza khilafu halis salaf. Peringatan dari menjadikan agama itu perkara yang dijadikan tantangan, sesuatu yang mau dicoba-coba. Ya, kalau agamanya kuat, kalau agamanya lemah, maka dia akan kehilangan agamanya. Maka jangan sampai dia menjadikan agamanya itu sebagai perkara yang berbahaya, sebagaimana kebanyakan keadaan manusia yukhatiruna bidinihim, mempertaruhkan agamanya, dijadikan sebagai bahan cobaan, percobaan, sehingga dia dalam keadaan bahaya. Maka ini adalah sesuatu yang menyelisih keadaan mereka, para salafun salih. Mereka lebih memilih untuk agamanya itu sesuatu yang pasti, tidak mau dipertaruhkan, tidak mau dijadikan sebagai percobaan, sebagaimana yang dipilih oleh wanita Ansar tadi. Bal asbir wala aja'alul jannata khotoran. Bahkan aku memilih untuk bersabar, dan aku tidak mau menjadikan surga itu sebagai perkara yang belum pasti. Dia ingin memastikan untuk keselamatan agamanya, dia ingin mendapatkan balasan surga yang telah dijaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Malik rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah. Adapun faedah yang dituliskan oleh syarih, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.